Wait, start. Don't worry. Engine. Semua capa sakit naik atas. Arus permodenan kian deras. Pastikan kita tak lemas. Engine. Semua capa sakit naik atas. Jangan ketinggalan nanti melepas. Kita semua perlu tekad. Sampai bila dibelenggu hidup tanpa ragu-ragu. Tanah tumpahnya darahku. Biar apapun terjadi, saya tetap di sini menghapuskan dilema ini. Enjit-enjit, semua capa sakit naik atas. Arus permodenan kian deras. Pastikan kita tak lemas. Kita semua perlu bebas. Tak, sebenarnya saya nak sabotaj drama saya.